عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan seluruh hamba-hamba Allah yang hadir beribadah di Masjid Baitur Rahman ini, baik yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan titipan kedudukan dari kalangan Musbida di Sungai Yang di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, para ulama, para tuan guru, imam dan seluruh jamaah sekalian, saya ingin memulai ta'lim kita pada malam hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh warga khususnya di Tanah Datar ini, umumnya di Sumatera Barat, terkhusus negeri kita tercinta, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Sunnahnya di dalam kegiatan dan aktivitas Nabi, maka seorang yang telah tuntas mengerjakan ibadah dicontohkan oleh Nabi tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925, diajarkan untuk bermohon kepada Allah agar minimal Allah menerima ibadah yang telah ditunaikan. Ada satu doa singkat dan padat yang dicontohkan Nabi setiap selesai menunaikan salat. Beliau menyampaikan: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku. Aku memohon kepadamu dengan penuh ketulusan. Anugerahkan padaku ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyibah, rizki terbaik dalam kehidupan, dan ini yang paling penting, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu ya Rabbal Alamin. Nabi itu sangat dekat dengan Allah, manusia paling takwa, gelarnya Habib Allah, disebut orang Al-Amin oleh kawan dan lawannya. Surganya terjamin sebelum diwafatkan oleh Allah. Jadi masih hidup satu-satunya Nabi dan Rasul yang turun satu surah kepada beliau menjamin dan menerangkan keadaan surganya sekaligus. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sungguh kami tegaskan kepadamu. Inna itu harfu taukid wa nasbin. Taukid, hal yang menguatkan sesuatu. Nasab, memastikan sesuatu dengan kuat. Jadi kalau ada orang Arab menancapkan tongkat di tanah, dia tancapkan dengan kuat, maka dia akan katakan nasabtul 'asa 'alal ardi. Saya tancapkan tongkat ke tanah dengan kuat. Seakan Allah ingin katakan, saya tegaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tancapkan keyakinan pada dirimu bahwa saya sudah menjamin untukmu surga yang penuh dengan kenikmatan nanti. A'tainakal kautsar. Allah tidak mengatakan u'tikal kautsar, tapi menggunakan fi'il madhi dalam ilmu balaghah bermakna tahqiq, sesuatu yang pasti. Dikala Allah sudah memastikan sesuatu, maka kaidahnya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini nabi ahli surga, madmunun bil jannah, dijaga dari maksiat, ma'sumun minal ma'siyah, dekat dengan Allah. Masih bermohon kepada Allah setelah selesai solatnya, ya Allah, mohon terima solat saya. Dan ternyata memohon kepada Allah untuk menerima amalan apapun, baik solat, zikir, doa, istighfar, ternyata sunnah yang sudah berlangsung sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Saya nak berkisah sejenak. Saat Ka'bah itu terkena banjir air bah di masa Nabi Nuh alaihissalam. Saya mau tanya sebentar, yang bangun Ka'bah siapa? Ah, bukan. Tak boleh mengarang. Mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam agama nanti kita belajar mesti ada ilmu. Nah, kalau tak tahu katakan wallahu a'lam. Malaikat ditanya, dia jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah ayat 32. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, kita malaikat bukan, sahabat juga bukan. Baik, maka kita harus lebih dibandingkan mereka mengatakan apa? Allahu a'lam. Siapa yang bangun Ka'bah? Wallahu a'lam artinya Allah yang maha tahu. Kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, siapa yang bangun Ka'bah? Maka dijawab di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baytin lin-nas. Sungguh kata Allah, saya tegaskan, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Wudhi'a lin-nas, yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dan kalimatnya menggunakan nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Saya sering katakan manusia disebut dengan 5 istilah umumnya dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan bashar. Qul innama ana basharum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin. Pasangannya disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Saat jin disebutkan, insnya ikut. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah yang ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Keempat, kadang disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Yang kelima disebutkan An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dengan nama surah, surah paling favorit, surah yang terakhir, surah An-Nas. Kalau disebutkan Nas, itu artinya menunjuk pada semua komunitas manusia tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin katakan, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk semua manusia tanpa kecuali. Baik manusia yang pertama kali turun, baik yang setelahnya berkeluarga, setelahnya hadir, sampai dengan akan kiamat sepanjang ada manusia, maka rumah pertama yang dibangunkan untuk semua manusia itu adalah Ka'bah. Di Ka'bah itu bahasa Al-Qur'annya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Siapa manusia pertama yang turun ke bumi? Adam alaihi salam. Dari mana taunya? Quran, itu paling gampang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Paling kanan sebelah atas di mushafnya. Ya, kulnahbitu minha jami'a. Mulai sekarang turun kalian semua, Adam, Hawa plus penggodanya, turun ke bumi. Manusia pertama turun, Ka'bah sudah ada. Kemudian singkatnya Adam turun, konon dalam sejarah disebutkan turun di sekitaran Asia Selatan, dekat-dekat wilayah India. Kemudian pasangannya Hawa turun di satu tempat yang sekarang masuk wilayah Saudi, kata para sejarawan, tempat yang disebut dengan nama Jeddah. Jeddah dalam bahasa ke. Kalau anda haji atau umrah, dan saya bermohon pada Allah semoga yang belum berangkat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung dari sekarang, berusaha dan berdoa. Nanti biasanya kalau ke Jeddah, mampir di satu pinggiran pantai. Ya, di situ ada Masjid Ar-Rahmah yang dikenal dengan Masjid Terapung, kurang lebih sekitar 200-300 meter lurus dari situ ada bangunan sebelah kanan perempatan jalan, ya, dibatasi oleh batu bata warna coklat kemerah-merahan, disebutkan Makbarah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Kata para sejarawan bukan kuburan tapi tempat pertama kali turun di situ. Sehingga tempatnya disebut dengan Jeddah, artinya nenek. Dari sebagian pendapat para sejarawan. Turun di Jeddah, yang satu turun di Asia Selatan. Kemudian berjalan, tibalah kemudian di titik pertemuan. Dari jauh ke atas satu bukit, memuncaklah kemudian kasih dan rindu yang selama ini terpendam karena tak bertemu. Saat jumpa itulah muncul kasih sayang yang terdalam. Kasih sayang terdalam disebut dalam bahasa Arab dengan nama rahmah. Naik ke atas bukit-bukit disebut dengan jabal. Pertemuan itulah yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Bertemu kembali, saat bertemu kemudian melahirkan keturunan setelah itu. Disampaikan, diabadikan di Quran surah keempat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran, memanggil dari kalangan jarak yang dekat, menengah ataupun jauh, semua dipanggil tanpa kecuali. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya taukid, haknya tanbih. Taukid penguat, tanbih adalah pengingat. Seakan Allah ingin katakan, nas, hey semua manusia, saya panggil kalian yang dekat, yang menengah, yang yang jauh, saya tegaskan dan saya peringatkan. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum katsiran wa nisaa. Kalian semua berasal dari satu keturunan yang sama. Bapaknya adalah Adam, pasangannya adalah Hawa. Ketika keduanya menyatu, maka melahirkan keturunan-keturunan yang menyebar. Menyebar, tempatnya berbeda. Tempat-tempat ketika berbeda, satu perkumpulan disebut dengan syabun, jamaknya disebut dengan syu'abun. Kalau menyebar disebut dengan syu'ubun. Kadang melahirkan suku-suku yang berbeda. Di Padang, Sumatera bahkan ada suku. Di Batu Sangkar ada suku. Tanah Datar ada suku. Ke Medan ada suku. Di Jawa ada suku. Satu suku disebut dengan kabilah. Banyak suku disebut dengan kabail. Maka menyebarlah kemudian negeri-negeri, daerah-daerah dengan suku yang berbeda-beda. Syu'uban wa qabaila. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, anak cucu Adam, saya ciptakan kalian seperti Adam. Ada lelaki, ada perempuan. Jadi ingat, di Quran yang namanya manusia cuma dua. Kalau tidak, lagi. Ayo jadi baik lagi. Saya khawatir ada sesuatu menimpa kalian. Jangan jauh dari Allah, jangan maksiat. Ayo cepat, cepat, mumpung saya masih ada di sini. Tapi umatnya bebal dengan itu semua, tidak mau mendengar. Sampai kemudian turunlah ketetapan Allah karena umatnya pada saat itu mengancam kepada Nuh alaihissalam. Kalau kamu rasul, memang benar ada azab, turunkan aja. Kami tunggu azabnya. Maka diperintahkan kemudian untuk membuat satu kapal, dimasukkan orang-orang beriman kepadanya, berpasangan dalam kalangan binatang dan yang lainnya, masuk, masuk, masuk, manusia beriman, sebagian binatang dimasukkan, masuk ke dalam kapal yang besar, dan datanglah air bah itu kemudian menghancurkan tempat-tempat yang tadi bermaksiat di hadapan ada. Dan bah ini sekaligus juga menyapu bangunan atas bagian Ka'bah tadi yang disebutkan. Di bagian zaman Nabi Nuh, datang bah, air bah besar, menyapu bagian atas Ka'bah, bait tadi, tersisa pondasinya. Dari zaman Nuh alaihissalam ke zaman Nabi Adam, ada sekitar 6-7 generasi. Nuh alaihissalam bin Mikhlail, bin Matushadah, bin Kinan, bin Anwas, bin Fith, bin Adam alaihissalam. Setiap generasi bisa sampai ribuan tahun. Maka tersapu bagian atasnya, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab, satu pondasi disebut dengan kaidah. Kalau banyak pondasi, lebih daripada 3 disebut dengan kawaid namanya. Kawaid. Di bait Ka'bah tadi, tersapu bagian atasnya, tertinggal pondasinya. Karena Ka'bah itu ada 4 sisi, 4 pondasi, maka dinamakan dengan kawaid. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan putranya Ismail alaihissalam, diperintahkan keduanya untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur tadi atasnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Di abadi Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas di Mus'haf Utsmani. Sampaikan kemudian apa yang terjadi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam keduanya meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh alaihissalam, ditinggikan kembali qawaid minal bait. Zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ada kisaran sampai 6 atau sekitar 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nyambung. Yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah tadi, setelah tuntas selesai dikerjakan sebagai kiblat kita untuk sholat sampai dengan sekarang, apa doa pertama beliau setelah menyelesaikan itu semua? Kita ini tinggal sholat dari Baitur Rahman menghadap ke Ka'bah. Nah sekarang Nabi Ibrahim sebelumnya apa? binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, tidak pernah saya disentuh laki-laki manapun. Jadi jangankan menikah bu, disentuh pun tidak pernah. Jadi kalau ada alak, tatkala selesai salatnya, salam dia ke kanan dan ke kiri. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, dia katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Perhatikan jawabannya. Qala wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Awas. Wa alayka assalam wa rahmatullah, kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Saya tanya bapak dan ibu, salat itu amal bukan? Amal bukan? Bukan sekedar amal, amal soleh. Salat itu amal soleh, bukan sekedar amal. Kalau cuma amal itu perbuatan biasa. Kalau kita katakan amal soleh, setiap amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat amal soleh, baca Quran amal soleh, haji amal soleh, puasa amal soleh. Ini bukan sekedar amal, dia mengerjakan amal soleh. Tapi selesai mengerjakan amal solehnya salat, kata Nabi, kamu balik dulu kerjakan salat lagi karena engkau belum salat. Perhatikan. Kalau disebut belum salat, berarti salat yang tadi diterima tidak? Tidak. Thumma ada, kemudian dia mengulang salat atau salatnya. Bahkan ternyata marat 3 kali dia coba usahakan maksimal. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali mendatangi Nabi dan Nabi lantas berkata kepadanya, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Sampai 3 kali Nabi katakan kamu belum salat, padahal sudah selesai salatnya. Perhatikan antara hubungan ilman nafi'a dengan amalan mutaqabbala. Orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Awak ini tidak tahu lagi seperti apa solat yang baik yang kau maksudkan. Saya tidak tahu yang bagaimana solat yang kau inginkan. Alimni, ini kuncinya, alimni, tolong ajarkan aku ilmu solat yang engkau maksudkan tadi. Alimni, tolong ajarkan aku cara solat yang benar seperti yang engkau inginkan. Alimni, tolong pelajarkan kepadaku ilmu solat seperti yang Allah kehendaki. Perhatikan, ketika beliau merasa amalannya belum diterima, maka pertanyaan pertamanya, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ilmu solat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, idza qumta ila shalah, jika engkau ingin menunaikan solat dengan sempurna, benar ditunaikannya, sesuai aturannya, ketika menggunakan alif lam menunjukkan makna ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang khusus, ada aturan, ada ketentuan, tidak boleh bebas ditunaikan. Dan hampir semua kalimat solat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu umumnya seluruhnya menggunakan alif lam di awalnya. Kalimat solat pertama Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Ayat 43, wa aqimus salat wa atuz zakat. Ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis-salata tarafa in-nahar, aqimis-salata tarafa in-nahar wa zulafa minal-lail.